Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi syadu la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ampuni kita semua di sini. Dan mudah-mudahan langkah-langkah Bapak Ibu sekalian ke majelis ilmu seperti ini menjadikan langkah-langkah kebaikan. Dan semoga 40 menit Anda menunggu tadi diganti Allah dengan kebaikan dan keberlimpahan luar biasa dari Allah SWT. Tadi sudah jalan cukup, sudah memprediksi cukup. Cukup sepertinya waktunya 1 jam lebih dari rumah, tapi qadarullah sepertinya Allah berkehendak lain. Ya begitulah Jakarta. Baik Ibu sekalian, langsung saja mungkin kita mulai kajiannya karena sudah cukup banyak waktu terlewatkan. Zuhur kalau masalah jam 12 lebih 10 ya. Kita insya Allah nanti selesaikan jam setengah 12-an nanti. Habis itu kalau ada yang mau ditanya silakan tetap bertanya. Tapi mungkin kalau bisa bertanya nanti pakai kertas saja. Karena saya akan berikan beberapa tips-tips kepada Anda, khususnya ibu-ibu yang menjadi penguasa dapur dan bapak-bapak yang menjadi konsumen dapurnya, untuk kita bisa hidup lebih sehat lagi dan mencontoh bagaimana sehatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira mungkin kalau kenalan gak usah lagi. Sepertinya banyak yang sudah kenal atau belum kenal juga gak apa-apa. Nama saya Zul Akbar, saya seorang dokter, dokter umum tepatnya. Tapi memang dalam 5 tahun, 6 tahun belakang ini saya lebih banyak berkecimpung dalam dunia dakwah pengobatan atau kesehatan Islam. Yang di situ saya menemukan banyak sekali keajaiban-keajaiban dari sunnah-sunnah Nabi ini yang umat Islam tidak tahu. Dan bahkan ini kalau kita terapkan, itu subhanallah, penyakit-penyakit yang katanya tidak bisa sembuh pun itu insya Allah akan bisa sembuh. Kenapa ini menjadi isu penting Bapak Ibu sekalian? Karena memang subhanallah, kita lihat sekarang, saya pernah posting itu, kajian-kajian berkaitan dengan fikih, akidah segala macam itu banyak sekali. Tapi kajian-kajian tentang kesehatan Islam yang berbasiskan pada produk Allah ataupun berbasiskan pada sunnah Nabi SAW itu sedikit sekali. Sehingga kondisinya sekarang banyak umat Islam menggelembung badannya. Menggelembung tahu ya. Tidak ibu, tidak bapak, sama saja ya. Dan habis itu tanya lagi, diet yang cocok sesuai sunnah Nabi apa? Mana pakai diet begitu, kalau saya bilang ya. Karena sungguh kalau kita ikutin pola-pola Nabi, ibu sekalian, Masya Allah luar biasa ya. Itu saya kemarin barusan baca lagi sebuah buku yang ditulis lagi oleh orang-orang barat di sana, yang menyebutkan mereka menerapkan pola puasa. Jadi puasanya itu bentuknya, kalau saya perhatikan, sama persis dengan bentuk pola puasanya Nabi, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ternyata ajib sekali untuk mengaktifkan lagi hormon ya atau gen yang sudah rusak, ya. Karena ada satu sedikit kita bahas ya, ada satu hal yang unik ya dalam tubuh kita ini. Jadi ada orang mengatakan banyak sedikit makan banyak bergerak. Sedikit makan banyak bergerak itu katanya apa tuh namanya bisa memperbaiki atau menurunkan berat badan, tapi ternyata dalam penelitian tersebut disebutkan malah justru tidak seperti itu. Orang-orang yang mereka bikin challenge seperti itu, dan akhirnya ternyata orang-orang yang awalnya dibikin banyak bergerak tapi sedikit makan itu ternyata malah justru berat badannya meningkat. Ya, dan ternyata ujung-ujungnya konsepnya adalah konsep bagaimana Nabi melakukan itu. Ya, Nabi melakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan tidak pernah kenyang dalam hidupnya. Jadi sekarang mulai polanya, Anda makan bukan untuk cari kenyang, itu yang pertama. Anda makan bukan untuk cari kenyang. Ya. Jadi itu yang paling utama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebelah riwayat bahwa Rasulullah dan keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Jadi kita makan ya, kalau batasan paling tinggi dari sebuah makan dalam konteks ibadah, maka makan itu cukup untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah. Hanya itu saja.

jamur. Jamur ini salah satu produk Allah. Kalau Anda lihat bentuknya, saking semangatnya. Kalau Anda lihat bentuknya, Bapak sekalian, dia bentuknya kayak apa? Kayak kista. Oh ya. Bapak Ibu sekalian, gitu. Bahaya nih kalau Ibu kurang jelas atau gimana? Memang prosesornya prosesor yang lama. Enggak apa-apa. Ke depan aja, Bu, ke depan sini. Ke depan. Iya, oke, saya perlambat. Baik. Sampai mana tadi? Nah, gini nih. Oh, jamur. Jamur nih kalau Anda lihat terus sekalian, bentuknya kayak apa? Kayak ya kayak kista gitu loh. Kista-kista itu kan bertangkai tumbuh di gini dalam tubuh kita. Makanya jamur ini merupakan salah satu tanda kutip hashtag atau produknya Allah yang memang dia berperan untuk mengikat logam berat. Subhanallah. Jadi jangan makan capcay gitu, makan jamurnya secuil. Makan begini aja udah cukup. Anda kasih ini, nanti saya kasih resepnya. Biar nanti Anda bisa betul-betul dapatkan makan yang sehat. Ya, seperti itu. Ini contoh jamur. Lalu kalau Anda lihat ini. Ini apa? Sosis. Ini kan sosis. Semalam saya sengaja belanja. Buat beli beginian, saya tunjukin. Sosis ini dasarnya apa? Dari daging, ya, dasar daging. Tapi ketika dia sudah diolah dengan bahan-bahan aditif sintetik, maka sosis ini akan kehilangan pair elektronnya, elektron pasangannya. Bahasa singkatnya, dia akan menjadi radikal bebas. Kalau Anda mau makan daging, jangan makan sosis. Paham ya maksudnya ya? Sebab apa? Dalam sini ada apa? Ada tepung, ada pengawet, ada pelunaknya. Ya, konsep awal tadi saya katakan, walakon holaknal insana min sulalatin mintin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari saripati dari tanah. Sehingga apa? Kalau Anda lihat daun ini, dalam daun ini ada energinya. Ya, ada. Dalam daun ini ada energi tanda kutip Allah yang dia transferkan melalui matahari sampai ke batangnya. Luar biasa. Kalau Anda lihat, begitu luar biasa tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang paling luar biasa, Bapak-Ibu sekalian, adalah ketika, ya, ketika kita lihat. Jadi semua proses yang mengotori tanah, tanah itu apa? Perut. Perut ya. Dia akan membuat satu proses namanya apa? Oksidasi, karatan tadi itu loh. Semakin banyak orang makan beginian, maka proses oksidasi dan inflamasi atau peradangan dalam perutnya, dalam badannya akan semakin banyak. Which is apa? Elektron yang tadi Allah tadi saya katakan, kan kata Allah wassama arfa'a wa wada'a al-mizan. Dan kami ciptakan keseimbangan. Jangan kau rusak keseimbangan itu. Keseimbangan itu apa? Elektron pair. Elektron itu berdua, begini terus, berpasangan terus. Ketika orang makan beginian, habis satu. Habis satu, habis satu, habis satu, habis satu. Tubuh ngomel, muncullah keluhan. Paham ya? Masih cepat, Bu? Nggak apa-apa. Ibu pura-pura paham dulu aja. Nanti mudah-mudahan Allah pahamkan, Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Jelas ya, habis itu ya. Jadi semakin banyak proses oksidasi dalam tubuh manusia itu, maka semakin karatanlah manusia tersebut. Pernah nggak ibu bapak lihat orang, teman-teman Anda, mungkin Anda sendiri yang mungkin Anda menjaga makanan, kemudian Anda bandingkan teman Anda dengan umur yang sama, dia jauh lebih tua dari Anda. Itu karatan, oksidasi. Kenapa? Tanya sama dia, tiap hari makannya apa? Pagi-pagi awal belum apa-apa, sarapan pagi sudah nasi goreng. Tidak cukup nasi goreng, tambahkan dengan teh manis. Tidak cukup teh manis, tambah gorengan. Ya sudahlah, jangan tanya kenapa nanti bulan depan kena kencing manis. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang kita buat itu kembalinya ke kita juga. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kebaikan juga sama, baliknya ke kita juga ya. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi dari sini Bapak sekalian, maka lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Bagaimana Allah sebenarnya inginnya kita itu sehat. Manusia tidak didesain untuk sering-sering sakit. Bagi ibu-ibu yang mohon maaf ada keluhan di menstruasinya setiap bulan, Anda ada yang gak beres dengan perut Anda. Perut, karena kata kunci di perut, kata kunci di pencernaan. Ya, semakin bermasalah perut tersebut akan semakin banyak memberikan efek ke organ-organ tubuh kita. Ya, jadi ya, bahasanya itu inflamasi. Karatan itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara produk seperti ini. Bahkan saya pernah baca satu penelitian, justru vitamin-vitamin sintetik itu meningkatkan resiko kematian, coba. Vitamin sintetik loh. Kenapa? Karena sudah pairing, elektron pair, elektron yang berpasangan tadi sudah lepas semua. Contoh nih, misalkan kita bicara tentang, misalkan anggaplah ini tomat. Tomat ini misalkan ya, misalkan ini tomat. Tomat ini ada satu bahan namanya likopen. Namanya apa? Likopen. Likopen itu anti kanker. Tapi dia dalam satu kompleks senyawa dalam tomatnya. Ketika likopen ini diisolasi, dikeluarkan, maka terjadilah satu proses yang tidak sesempurna ketika tomat itu masih utuh. Jelas? Jadi orang yang mohon maaf mungkin makan vitamin sintetik, sebenarnya elektron pairingnya atau elektron yang berkumpul atau berpasangan tadi itu satu persatu akan hilang semua. Vitamin di mana? Di sini. Dan makannya gimana? Jangan makan terisolasi, makannya secara utuh. Contoh mungkin kita bicara vitamin C. Vitamin C ada di mana? Jeruk. Makan jeruk semuanya. Ya. Kulitnya enggak usah lah. Apa namanya? Ya itunya itulah. Anda apa namanya? Anda slow juicer dalam mulut Anda, gitu kan? Seperti itu. Ya. Jadi semakin dia setiap dia dipisahkan, Ibu sekalian, ya wasama arfa'a wa du'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kata Allah, jangan kau rusak keseimbangan. Ini ada keseimbangannya, Bu, di sini. Sehingga apa? Kalau mungkin mohon maaf kita bicara tentang anak-anak autis gitu kan misalkan. Anak-anak yang kabarnya ketika saya pernah dapat satu pasien ibu-ibu yang bawa anaknya ke saya saat itu yang anaknya autis, itu saya lihat lab logam beratnya. Lab hasil logam berat tuh subhanallah tingginya luar biasa. Obatnya apa? Gampang sebenarnya. Mineral-mineral terbaik itu ada di tanah. Ya, mineral-mineral terbaik itu ada di tanah. Di mana kita bisa dapatkan? Salah satunya adalah dari bawang-bawangan kayak begini. Nih, bawang beginian. Dibikin apa? Dibikin sambal matah. Itu udah jadi chelation. Chelation itu ada satu teknik terapi namanya mengikat logam berat. Di dunia pengobatan barat gak ada begituan. Ya, coba mungkin. Saya tidak menyalahkan, cuman kadang-kadang saya melihat porsi itu kebablasan. Contoh, orang pegel-pegel. Anda berobatlah ke dokter, pegel-pegel. Dikasih apa? Vitamin B kompleks. Betul? Saya tahu karena saya dokter. Kalau saya katakan apa? Anda lagi pegel-pegel, saya katakan olahraga, pergi bekam sana, exercise, stretching, relax, hilang tuh pegel-pegelnya, ya kan? Terus ngapain lagi? Habis itu nggak usah susah-susah, minum kayak beginian, nih, saya bawa ini, kunyit, apalagi ada lagi namanya tuh lupa pula bawa tadi. Oh ini dia nih, apa nih? Jahe merah, hilang pegelnya, karena dia bisa buang asam laktat. Gitu ya. Jadi tapi bahaya juga kalau orang semua sehat. Enggak lah. Kalau semua orang pada sehat, anggaran kesehatan kan bisa dialihkan untuk yang lain. Gitu loh. Jadi dokter itu kita bantulah mereka. Kasihan dokter tuh. Ya capek mereka. Ya ngobatin orang sakit. Apalagi yang datang kebanyakan orang sakit. Enggak ada orang datang ke dokter itu untuk silaturahim. Enggak ada kan? Kebanyakan kan begitu, datang ke dokter untuk berobat. Tapi kalau sudah paham konsep ini, nanti mungkin Anda tanya, dok, apa nih saran dokter supaya bebas kolesterol? Dokternya tulis resep. Resepnya apa? 8 tambah 3 tambah B. Wuih, itu dokternya soleh banget tuh. 8-nya apa? Puasa Senin Kamis sebulan. Wuih. 3-nya apa? Puasa Ayyamul Bid. B-nya apa? Berbekam. Hilang kolesterolnya. Tambah satu lagi, IF. IF itu apa? Intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Jangan sering-sering kenyang, biasakan lapar. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda bagus sekali mulai sekarang pengen hidup sehat, jangan pernah biarkan lambung Anda penuh. Itu kata kuncinya. Sebab apa? Ada satu proses dalam tubuh kita namanya autofagi. Autofagi ini adalah satu proses yang dia sebenarnya penemuan baru ditemukan seorang dokter di Amerika atau Jepang, seingat saya. Dia menemukan bahwa ternyata tubuh itu bisa memakan sel-sel yang rusak dengan catatan kalau tubuhnya dalam kondisi lapar. Ya. Autofagi bisa terjadi kalau seandainya orang itu dalam kondisi lapar. Ya. Jadi kalau Anda pengen punya pencernaan yang lebih baik, bukan kurangi makanan sebenarnya, tapi Anda biasakan aja sering-sering lapar. Nanti habis itu konsepnya tadi awal tadi apa? Makan bukan untuk kenyang, tapi untuk nutrisi. Anda makan untuk nutrisi, itu kata kuncinya. Ya, makan untuk nutrisi, ya, bukan untuk kenyang. Ya, jadi kalau kita bicara ini saja, misalkan ya bawang ini aja, atau mungkin saya kasih resepnya. Ini bawang nih ya. Ini bawang Anda ambil mungkin seginilah ya. Saya nggak ada asisten. Kalau ada asisten bisa langsung praktek. Ini di bawang segini, seginilah kurang lebih. Anda campurkan sama ini. Ini apa? Pisang. Pisang yang ada bijinya. Hah? Pisang, oh pisang lah. Kenapa ada bijinya? Karena jangan makan pisang yang nggak ada biji. Ada biji nggak? Kalau pisang nggak ada biji, maka nenek moyang dia bibitnya kemungkinan besar transgenik. Transgenik itu sudah diubah modifikasi gennya, paham? Jadi kalau Anda beli anggur, jangan beli anggur yang nggak ada biji. Karena dasarnya anggur dulunya apa? Pakai biji, paham ya? Semangka juga sama. Ya di Amerika tuh sudah terkenal banget namanya GMO, genetically modified organism. Jadi tumbuhan yang dimodifikasi secara genetik. Nih contohnya. Jadi pisang kayak begini, Bu, Pak. Anda campurkan dengan begini, dengan apa tuh, dengan si siapa? Bawang putih ini. Lalu saya banyak kotaknya. Anda campurkan sama madu kayak begini, ini udah jadi super probiotik buat tubuh Anda. Gampang kan? Rasanya gimana? Enak. Enak kok. Apalagi campur sama madu. Apalagi campur sama coklat bubuk kayak begini. Kan coklat bubuk. Ya, ini harta karun saya di rumah. Ya gitu ya. Dan semua produk olahan atau kemasan, ya, mulai sekarang saran saya stop atau kalau nggak kurangilah. Jadi isi kulkas Anda itu lebih banyak produk, ya kayak beginilah, sayur, buah itu aja isinya. Ya, kalau ayam frozen silakan aja lah. Tapi lebih bagusnya kalau bisa dapat ayam yang segar, ayam segar. Ya, daging, kalau lebih baik daging segar, lebih baik daging segar daripada ayam daging yang frozen. Saran saya sih begitu. Oke. Lalu kembali lagi buat sekalian, kita lihat apalagi kotaknya. Jadi tadi kan bicara tentang konsep menghilangkan oksidasi, menghilangkan karatan. Bagaimana cara kita menghilangkan karatan? Semua jenis rimpang-rimpangan kayak begini, dia memiliki namanya pairing elektron. Pairing elektron itu dia bisa menggabungkan kembali elektron-elektron atau menambahkan kembali elektron-elektron yang kemarin terpisah gitu loh. Jelas ya? Jadi ketika seorang mungkin tiap hari makan beginian, maka otomatis apa? Akan banyak sel dalam tubuhnya yang kehilangan elektron. Dan untuk menambahkan elektron tadi, atau menghilangkan karatannya, salah satu yang bisa Anda gunakan adalah semua jenis rimpang-rimpangan kayak begini. Saya pernah share di IG saya, seingat saya ada satu yang sudah diteliti itu. Jadi sekarang itu teknologi udah canggih banget, jadi untuk mengetahui kombinasi, misalkan kunyit ya, kunyit saya pengen kombinasi sama madu misalkan, terus saya kombinasi sama jeruk nipis, itu ada softwarenya. Bagaimana kekuatan antioksidannya. Jadi salah satu resep yang bisa Anda pakai adalah kunyit sama jeruk nipis sama madu sama asam jawa. Itu tinggi sekali kekuatan antioksidannya. Caranya gimana? Gampang, Anda ambil kunyit kayak begini kan, Anda potong-potong aja tipis lalu masukkan dalam satu gelas atau mungkin botol-botol ya, gelas lah ya, lalu tunggu beberapa jam sehingga nanti kunyitnya nyebar ke dalam air tadi, lalu tambahkan jeruk nipis, tambahkan ini, tambahkan asam jawa. Wow, Anda akan sehat banget. Simple kan? Simple. Itu buat obat apa? Nanya lagi itu kan? Asam urat bisa gak? Gini loh. Selalu begitu pertanyaannya. Kenapa kita tuh udah terkotakan dengan konsep reduksionis gitu loh. Jadi gini Pak Bu. Mungkin ya, bukan mungkin. Kalau Anda masih berpikiran reduksionis, maka pertanyaan itu akan terus Anda tanyakan. Obat kolesterol apa? Obat asam urat apa? Obat gula darah apa? Kenapa? Tadi masih kotak-kotak badannya. Tapi kalau saya katakan, Anda, gini lihat. Misalkan ya, saya jus beginian. Nih si apa nih, apa namanya nih? Sayuran. Enggak tahu namanya siapa. Sayurannya ada jus gitu kan. Lalu Anda tambahkan jeruk nipis, lalu Anda tambahkan madu. Bisa buat obat kolesterol enggak? Bisa. Buat obat asam urat bisa enggak? Tapi bukan itu saja. Ibarat kata kita sholat duha dua rakaat saja sudah 360 sendi-sendi tubuh kita tersedekahin. Sama juga dengan minum ini. Jadi sebenarnya ketika Anda minum kayak beginian, itu sebenarnya bukan cuma dapat manfaat asam urat turun, kolesterol turun. Bukan. You are balancing your body. Anda sedang menyeimbangkan tubuh Anda. Itu kata kuncinya. Sekarang orang kena kolesterol gara-gara apa? Gara-gara kolesterol, bahasa orang awam kan kolesterol jahatnya lebih banyak gitu kan. Yang kita kerjakan apa? Jangan dimusuhin dia. Emang bisa dimusuhin? Bisa. Obat-obatan sintetik, contoh mungkin golongan statin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Gini Pak Bu, kalau Anda membayangkan suatu kolesterol itu di atas, kolesterol itu bahan bakunya semua hormon. Itu di atas dia, kalau dia lihat diagramnya. Nanti lihat aja di Google, di browsing itu kan, tulis itu mechanism of cholesterol. Nanti ada yang ketemu, atau mechanism of making hormone. Ini kelihatan, kolesterol itu bahan bakunya pembuatan hormon. Ketika kolesterolnya di stop, jadi obat-obat sintetik itu dia akan membatasi, menyetop kolesterol, sehingga apa? Kolesterol yang jahatnya katanya turun. Apa yang terjadi? Tiroidnya bermasalah, hormon ginjal bermasalah, hormon jantung bermasalah, semua hormon bermasalah. Itu sebabnya baru sekarang ini FDA mengatakan bahwa ternyata golongan statin itu bisa menyebabkan serangan jantung. Minum obat kolesterol. Kayaknya simple. Serem kan? Gara-gara minum, gara-gara apa? Gara-gara you rusak keseimbangan itu gitu loh. Kolesterol jangan dimusuhin, tapi seimbangkan. Dengan cara apa? Tadi balikin-balikin ke konsep sunnah Nabi. Puasa berbekam, intermittent fasting, puasa berbekam. Itu aja sebenarnya. Terus makan produknya Allah kayak begini. Sehingga apa? Sehingga Anda minum ketumbar kayak begini saja. Kolesterol Anda bukan diturunkan, tapi diseimbangkan sama tubuh. Karena dia memperbaiki fungsi ginjalnya. Paham? Ibu ngangguk-ngangguk. Paham ya Bu ya? Semoga paham Bu. Amin insya Allah. Jelas ya sampai sini ya. Jadi dengan konsep seperti ini Bu, sekarang maka yang Anda makan nanti di rumah bukan cuma sekedar makanan yang menyenangkan lidah, tapi juga makanan yang membuat tubuh Anda tuh senang gitu loh. Kebanyakan orang zaman sekarang makan yang dimakan cuma nyenangi lidah doang, gara-gara perasa perisanya. Vetsin atau MSG itu, atau beberapa penyedap-penyedap itu, dia mengambil alih, kalau mungkin Anda pernah baca tulisan saya itu, dia mengambil alih peran reseptor. Jadi tubuh kita ini ada namanya lock and key change. Jadi reseptor itu dia begini, terus ada, kalau bahasa kita di dunia perkuncian, kalau satu jantan betinanya gitu kan, lock and key change. Jadi dia ada reseptor, ada bahan baku. Nah konyolnya bahan-bahan pengawet yang ada pada kayak begini itu, dia mengambil peran ini, dia mengambil peran ini. Sehingga ada orang yang kayak sakau gak makan mie instan.

Gampang kan bikinnya ya? Maksudnya kayak begini, ada lihat ini jeruk diperes kayak begini dapat sarinya gitu. Lalu kasih madu. Airnya enggak ada. Enggak ada. Komplit. Harusnya sih air biasa, tapi kalau air panas, kalau enggak mendidih enggak masalah. Kalau mendidih 90 derajat ke atas, madu bisa rusak enzimnya. Ya, jadi kalau ada orang tiap hari pengen hidup sehat, terus dia minum jus buah dalam kemasan, insya Allah rusak ginjalnya. Kenapa? Karena udah nggak ada enzimnya itu. Terus kan ada nutrition fact-nya. Fakta nutrisi ada kan? Yang tidak dibahas di ilmu nutrisi zaman sekarang adalah nyawa pada produk makanan atau minum, itu yang nggak dibahas. Mereka cuma lihat angkanya saja. Sekarang contoh, ini masih ada nyawanya nggak? Udah habis nyawanya. Kenapa habis? Proses menghabiskan nyawanya dia, enzimnya udah habis. Sisa-sisa dikit lah, ya. Sehingga kalau semakin banyak produk kemasan dan produk olahan manusia yang dimakan, ya bisa dipastikan akan banyak masalah dalam tubuhnya, ya. Jadi ini kalau saya katakan ini apa tuh namanya jeruk nipis ini. Nggak ada sendok. Jadi jeruk nipis campur madu kayak begini, terus Anda sedikit tambahkan kunyit bubuk atau rebusan, atau ya rebusan kunyit, maka dia akan jadi flu shot. Flu shot tau, buat obat flu. Tapi bukan cuma itu doang, ya. Ibarat kata saya katakan, ketika kita sholat duha dapat 2 rakaat, atau sholat sunnah fajar 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Yang dikerjakan sedikit, yang didapat banyak. Nah, begitulah ketika orang minum kayak beginian. Minumnya kayaknya cuma secuil, tapi efeknya luar biasa besar. Jelas ya. Jadi semakin kita, bos sekalian, semakin kita, wah ada asisten, terharu saya. Ibu mau nyobain bu? Ibu yang asik handphonean yang tadi tanya, mau nyobain? Ntar ya. Mari bu, segelas. Ya, dikasih ini rimpang tadi. Jadi gini Pak Bu, konsepnya adalah bagaimana cara Anda mengatasi karatan tadi adalah semua produk yang Anda makan atau konsumsi. Contoh misalkan Anda misalkan bikin jahe. Nah, jahe itu Anda tambahkan dengan madu. Anda bikin kunyit atau madu, kalau enggak jeruk nipis. Dia akan terbus up. Terbus up itu dia akan tergandakan fungsi dan khasiatnya gitu kan. Jadi ketika sesuatu produk ditambahkan madu, maka dia akan terbus up dengan apa? Dengan enzim yang ada pada madu itu. Itu kata kuncinya. Ya, jadi mulai sekarang tiga hal tadi yang Anda tadi stop tadi ya. Nah, apa nasi, kemudian nasi ganti dengan apa? Nasi yang masih ada seratnya, yaitu apa? Beras merah atau beras hitam, atau kalau enggak karbohidrat, Anda bisa dapatkan juga dari kentang. Kan bisa kan? Bisa. Jadi kita bukan butuh nasinya, kita butuh karbohidratnya, itu yang diubah pemahamannya. Ya. Jadi sehingga bisa jadi Anda makan enggak perlu pakai nasi, Anda makan lauknya aja tapi karbonnya Anda dapatkan dari buah. Sebelum Anda makan nasi, Anda makan buah dulu. Sebelum Anda makan misalkan ada lauk-lauk gitu kan, Anda makan buah dulu. Itu konsepnya. Jelas ya? Seperti itu. Jadi ketika produk itu dicampurkan dengan madu, dengan jeruk nipis, dia akan terbus up dengan enzim. Itu sebabnya ketika Anda mau mulai makan apapun, makanlah dulu dengan tadi jeruk nipis, madu, atau produk fermentasi kayak begini, atau buah. Tiga hal tadi. Dan tadi saya katakan, kalau Anda pengen menyeimbangkan ya kolesterol, asam lemak segala macam, simple lah, lakukan itu tiap hari. Makannya dibatasin. Ya, dan biasakan tubuh kita untuk lapar. Jadi kalau kita ketika sedang lapar, apa yang Anda kerjakan? Jangan langsung makan, itu kata kuncinya. Ketika Anda lapar, pengen makan, biarkan dulu proses lapar itu sekitar 10 sampai 15 menit Anda rasakan atau kita rasakan, maka tubuh akan mengerahkan pasukan-pasukannya untuk memakan sel-sel yang rusak. Simpel kan? Simpel. Nanti lama-lama hilang tuh lemak. Ya, kolesterol juga akan turun, ya, seperti itu. Terus apa lagi? Produk

Anda kalau kita sholat yang benar aja, tulang belakang kita pasti benar. Kenapa? Ya karena memang disitulah. Jadi sholat itu ada stretch, relax, stretch, relax. Nanti cobain di rumah, jangan sekarang. Saya nyobain tuh kemarin sempat nyobain waktu sujud. Waktu sujud itu kan disunahkannya kan kaki kan begini tuh, begini kan nempel kan. Nah itu nanti coba paha dengkul ini Anda rapetin, cobain deh. Ini akan ketarik ke atas. Saya kemarin sempat belajar ilmu tentang pijat-mijat gitu kan. Itu ternyata salah satu banyak masalah orang hernia atau mungkin prolapsus atau apapun itu karena usus kecilnya keberatan. Keberatan dari toksin yang numpuk akibat sampah-sampahan makanan. Dan itu sebenarnya ketika Anda agak lama sujud dengan posisi, insya Allah sih gak menyelisih sih, karena yang disunahkan itu cuman ini aja. Ya jadi dengkul itu dirapetin, itu ini ketarik banget Bu. Makanya kalau sholat benar-benar dikerjakan secara polanya Nabi, tidak terburu, tidak tergesa-gesa, sholat tuh bisa bikin keringetan. Pernah nyobain sholat keringetan? Pernah kan? Keringetan loh, beneran. Mulai dari ininya, ini kan nahan nih. Ini udah nahan nih. Kalau orang sholat misalkan gini ya, tangannya di bawah, gak dapat ininya, dadanya. Sholat itu di dada kan ini kan, bersedekap itu di dada. Sedekap di dada pasti akan membuka atau meluaskan kapasitas volume paru-paru dan jantung. Rukuknya apalagi sampai ke sujud ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jadi lima ya. Jadi di lima itu kita enggak susah dapetinnya. Ya, kalau mungkin yang ada yang pergi haji atau umroh itu bisa dapatkan delima-delima yang gede-gede itu. Nah kalau sempat makan-makan tuh sana. Tapi kalau gak dapat juga gak apa-apa. Delima Indonesia kecil-kecil. Sama kayak kuda Indonesia, kecil-kecil banget. Kemudian yang ke-15, khamat atau miswak atau siwak ya. Makanya siwak itu justru malah, saya ada yang kemarin udah sempat baca di postingan saya itu tentang 30 kali bersiwak. Ya, Muslim itu seyokianya tidak boleh kena karies, nggak boleh, nggak boleh kena karang gigi, nggak boleh. Orang dia siwaknya aja kalau kita baca dari hadisnya itu hampir 30 kali loh sehari. Kalau ngikutin hadisnya ya, Nabi katakan apa? Jika seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu atau setiap mau sholat mereka bersiwak. Hitung berapa kali sholat kita sehari semalam. Ini belum termasuk yang ketika masuk ke dalam rumah. Jadi kalau ibu-ibu, nanti kalau suaminya pulang kerja, Anda mau ngikutin sunahnya Nabi salah satunya, samperin dia di depan pintu dan kasih siwak sama dia. Jangan masuk pintu sebelum ente bersiwak. Karena Nabi begitu. Nabi tidak akan masuk rumah kalau seandainya beliau belum bersiwak. Hadisnya begitu ya. Jadi total sehari kita bisa 30 kali. Dan siwak ini keberkahannya luar biasa. Bahkan disebutkan sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah itu ridho dengan orang yang bersiwak. Dan siwak itu bukan odol. Gak bisa, kalau menurut saya pribadi gak bisa tergantikan dengan odol. Kalau konsepnya cuma untuk membersihkan gigi itu lain cerita. Tapi kalau di sini sebutkan bahan-bahan pada siwak itu bahan natural semua. Anda butuh fluoride, fluoride dalam siwak Anda. Kita butuh silika, silika dalam fluoride ada. Anda butuh atau kita butuh natrium dalam siwak ada. Tapi fluoride-nya bukan fluoride seperti halnya fluoride dalam odol. Itu sebabnya kalau Anda pernah baca odol-odol di luar negeri, ada peringatannya, jika tertelan segera bawa ke pusat penanganan keracunan setempat. Beneran loh. Kalau odol-odol di Amerika itu sudah ditulis sama mereka. Jika tertelan segera bawa ke pusat CDC namanya. Ya, CDC itu pusat penanganan racun lah gitu loh. Dan di komunitas mereka. Nah, kalau Anda masih pakai pasta gigi biasa, saran saya pakailah pasta gigi yang non fluoride atau kalau emang gak ada, ya siwak yang terbaik ya. Atau kalau memang adanya cuman itu, pakai odolnya itu, bukan pas lagi, odolnya itu setengah biji beras. Paham maksudnya? Hanya setengah biji beras. Udah cukup membuat giginya berbusa-busa. Karena odol zaman sekarang penuh dengan deterjen. Kemarin saya sempat ngelihat ada produk dari Singapura sih, odol gitu kan, dan emang nggak berbusa. Dan semuanya plant based derived, jadi buat dari tumbuhan semua. Nggak ada deterjen, nggak ada fluoride, nggak ada silika, nggak ada macam-macam, nggak ada. Harganya yang bikin saya haru. Ya belilah gitu kan, pengen nyobain gitu kan. Segini tuh satu botol tube kecil gitu tuh 170.000. Ya, nggak apa-apa. Nggak boleh bilang mahal kata motivator. Oke, lanjut ya. Kemudian 16 gas. Gas ini kalau bahasa kitanya pohon semak atau perdu. Perdu itu pohon yang tidak lebih tingginya dari 1 meteran. Contohnya apa Indonesia? Pegagan. Ya termasuk kalau jahe kan dia tumbuhnya di bawah sih ya. Ya. Pegagan, kemudian ya sambiloto, gitu-gitu tuh. Di situ bahan bakunya semua kompon buat NAD tadi. Indonesia banyak sekali pohon perdu, ratusan. Indonesia tuh punya sekitar 30 ribu jenis tanaman obat sebenarnya. Ya, saya nggak dipakai. Jadi mulai sekarang niatkan ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Jangan mati karena stroke. Apa maksudnya ya? Jangan mati karena penyakit jantung, karena itu penyakit gara-gara makannya bermasalah. Betul? Tidak ada orang, mohon maaf ya, orang yang kena kencing manis, stroke ya, seperti itu penyakit-penyakit itu setiap hari makan buah sayur jarang menurut saya. Kebanyakan nyampah lagi. Ya, memang betul sakit itu takdir, tapi kan asbabnya ada yang kita kerjakan, ya. Kemudian yang ke-17, inap. Inap ini dalam surat ke-17 ayat 91, bahasa kitanya apa? Anggur. Anggur itu punya satu jenis antioksidan, sehingga saya namanya isoflavon, bukan, lupa saya. Ada pada anggur ini yang juga termasuk anti kanker pada anggur. Dan yang paling tinggi justru sebenarnya letaknya ada pada bijinya. Jadi biji anggur itu sebenarnya antioksidannya itu jauh lebih tinggi daripada anggurnya itu sendiri. Makanya ada satu minyak dari biji anggur namanya grapeseed oil, minyak biji anggur. Ya. Jadi kalau di rumah Anda mulai numis-numis segala macam yang nggak tidak terlalu panas ya, itu bisa Anda pakai zaitun. Jadi nggak usah mulai meminimalkan menggoreng makanan. Tumis lebih baik. Tumis itu kan apinya sedang. Ya. Kalau goreng kan sudah 100 derajat semua rata-rata. Tumis, kukus, rebus itu jauh lebih baik. Ya. Itu anggur. Kemudian yang ke-18, zanjabil atau jahe. Ya, jahe ini merupakan salah satu produknya Allah, atau 19 jenis tanaman Al-Quran yang dia merupakan salah satu komponen pembentukan energi dalam tubuh manusia. Itu sebabnya salah satu minuman penghuni surga adalah jahe. Di surga tidak ada esteler, gak ada sirup. Yang dimakan di surga itu bagus-bagus semua. Jadi biar nanti gak kaget waktu di surga, nah mulai sekarang kita biasa kan minum jahe. Ya. Berarti malaikat sajikan jahe gitu kan. Wah ini apa nih? Jahe. Oh ente gak tahu. Gitu kan. Dulu di dunia gak sempat minum jahe. Minumnya teh manis terus. Teh juga termasuk perdu ya. Teh. Teh itu termasuk perdu. Makanya teh hijau, teh hitam, atau white tea itu bagus. Bagi Anda yang melakukan intermittent fasting, sebenarnya itu sangat disarankan. Ada beberapa jenis minuman disarankan yang intermittent fasting itu ginilah. Udah paham belum? Jadi gini, misalkan Anda makan terakhir jam 6 sore. Oke? Okay? Habis itu Anda gak makan lagi sama sekali sampai jam 6 pagi. Sudah berapa jam? 12 jam. Itu udah kategori udah intermittent fasting tuh. Ya, dan Anda akan merasakan lapar di situ. Ketika lapar jangan makan. Biarin dulu lapar itu. Lalu tergantung Anda mau settingnya intermittent fastingnya berapa lama. Tapi kalau seandainya saya senang itu hampir saya pernah ngerjakan hampir 20 jam. 20 jam gak makan, makan besar ya, tapi cuma minum saja. Ya. Itu kalau misalkan jam 6 paginya Anda gak makan, terus cuma minum saja, apa yang diminum? Teh hijau, salah satunya. Kemudian kopi, light, kopi yang ringan, kopi yang pahit tapi nggak pakai gula, kopi yang mungkin satu sendok teh, kopi bubuk ya, karena kopi akan membantu memboost up, membakar lemak dan metabolisme, bukan lemak aja sebenarnya, ya itu. Atau kalau punya satu produk yang lain, namanya chia seed. Chia seed itu juga salah satu tanaman, dia Indonesia nggak tumbuh dan dia antiinflamasi sangat kuat karena dia mengandung, salah satunya mengandung omega 3 chia seed. Itu bisa bikin kenyang. Ada minum itu jam 6 paginya ya, atau minum jeruk nipis juga boleh sama madu, terus nanti baru makan jam 12 siang. Kalau 12 siang berarti tambah 6 jam, berarti ada 18 jam Anda puasa. Ya, yang pernah saya dengar ya, para sahabat itu ketika mereka berbuka puasa, mereka berbuka saat itu saja, habis itu enggak makan apa-apa lagi, puasa lagi sampai sahur. Enggak makan apa-apa lagi. Ya. Itu spektakuler buat tubuh ya. Itu intermittent fasting seperti itu. Jadi tinggalan mindset-nya kayak apa? Ya, termasuk bagi, mohon maaf, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kena kencing manis, saran saya coba baca buku ini. Buku ini judulnya A Complete Guide of Fasting. The Complete Guide of Fasting, di toko buku ada, sudah terjemahan Indonesia. Itu mereka menerapkan pola intermittent fasting ini, dan ternyata beberapa orang-orang yang kena DM, kencing manis, itu totally bisa bebas dari insulin. Benar-benar bebas dengan menerapkan pola itu, dan dia kasih panduannya di situ. Nanti bisa dibaca di buku itu. Ya, polanya intermittent fasting. Jadi kalau kita yang tidak ada masalah dengan tubuh kita, ada penyakit seperti apa, tetap Anda bisa lakukan intermittent fasting ini. Dan karena apa? Karena konsep makan sedikit banyak bergerak itu tidak akan bisa diterapkan atau tidak akan bisa optimal kalau tubuhnya penuh sampah. Tidak bisa. Karena yang jadi masalah bukan di kalorinya, tapi di resistensi hormonnya. Nganggu-nganggu paham atau pura-pura paham? Resistensi insulin itu pada orang kencing manis salah satunya ya, atau DM, itu cuma bisa diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara dia puasa atau menyengajakan lapar. Hanya itu. Itulah bagian daripada sunnah Nabi. Itu sebabnya di perang Khandaq yang pernah saya baca, perang Khandaq itu perang parit gitu kan. Nabi SAW hanya saat itu memang sedang apa, makanan, suplai makanan tuh minimal banget, sehingga saat itu yang pernah saya baca mereka cuma makan satu butir kurma satu hari dan ada satu jenis tepung yang dibagikan Rasulullah saat itu untuk para sahabat, dan mereka berperang dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang ke-19, alfafa ya, dalam surat 78, wa jannatin alfafa. Alfafa itu apa? Rumput-rumputan, daun atau rumput-rumputan hijau. Kayak begini nih. Ya, ya sawi, ya, ya apa tuh namanya? Daun seledri, ya daun seledri itu sekarang lagi trending banget tuh sebagai salah satu apa namanya, sayuran yang digunakan untuk mendetoks orang liver yang pertama, yang kedua untuk orang-orang yang tiroid. Tiroid. Semua orang yang bermasalah di hormon, ujung-ujungnya biasanya akan perginya ke tiroid. Kemudian yang ke-20, honey, madu. Ya. Sudah saya jelaskan tadi, kenapa madu itu menjadi sebuah pilihan yang luar biasa? Karena emang semua kebaikan tanah ada pada madu. Semua kebaikan tanah ada pada madu. Kan lebahnya kan ngambil saripati dari tumbuhan di daunnya, yang daun tadi ada pohon, ada batangnya, ada akarnya, dia ke tanah, disedot situ. Dan yang terakhir, habatus sauda. Ya. Jadi subhanallah, hadis-hadis tentang habatus sauda ini kan luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan habatus sauda itu obat segala penyakit kecuali asam. Asam itu apa? Maut. Ya. Jadi kecuali, bahkan sebutkan itu kecuali kematian. Ya. Jadi habatus sauda itu, Anda tahu pengguna habatus sauda terbesar di dunia di mana? Jerman. Jerman itu mereka memasukkan habatus sauda dalam produk kosmetik mereka, toiletries, semua mereka masukkan. Makanya Jerman itu yang paling besar impor habatus saudanya dari Ethiopia. Ethiopia itu salah satu penghasil habatus sauda terbesar di dunia. Ya. Jadi